Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita mempertahankan waktu yang ada. Kita baca dari kitab Mukhtasar Masjid Al-Qasidin Ibn Qudamah rahimahullah telah menyebutkan faslun fi fawaidi shalah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amma shalatu fa innaha imaduddin wa ghurati ta'at wa qad warada fi fadailis salah akhbarun kathiratun mashhur. Ya, berterangkan bahwa salat adalah tiangnya agama, perkara yang utama dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah warid banyak hadis terkait dengan keutamaan-keutamaan salat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min ahsani adabiha al-khusyuk. Dan adab yang terbagus di dalam salat adalah khusyuk. Adab yang terbaik dan utama adalah khusyuk. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib sebagian. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan tentang keutamaan khusyuk dan khusyuk bisalah adalah min ahsani adabiha. Waqad ruwiya, kata beliau, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, ma min imri'in tahduruhu salatul maktubah. Kata beliau, tidaklah seorang muslim mendapatkan waktu salat yang wajib. Tidaklah seorang yang mendapatkan waktu salat yang maktubah, hadir datang waktu salat. Fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Ketika datang waktu salat, ketika masuk waktu salat, dia pun memperbagus wudunya, memperbagus khusyuknya, dan memperbagus rukunya. Ya, wudunya dia perbagus, khusyuknya dalam salat, rukunya. Kata beliau, illa kanat kafarah lima qablaha minad dunub. Ya, niscaya salat yang dilakukan tersebut akan menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa dia yang sebelum salat. Salat tersebut akan menjadi kafarah bagi dia, kafarah penghapus dosa-dosa yang dilakukannya sebelum salat. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa riwayat dari para ulama kita, para sahabat, para tabi'in. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kana Abdullah ibn Zubair. Ini yang pertama, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, huwa wa abuhu sahabiyan, dua-dua sahabat. Idza qama fi shalah ka'annahu 'udun min al-khusyu'. Abdullah bin Zubair bila berdiri salat beliau itu seakan-akan 'ud, itu kayu. Iya, seakan-akan dia itu kayu, iya, yang tegak. Iya, dalam berdirinya. kan hu'ud. Kenapa? Minal khusyu', karena khusyu'. Iya, dalam salatnya. Tidak menoleh kanan kiri, tidak iya iseng dengan tangannya, dengan kakinya, diam tegak dalam salatnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kana yasjudu, beliau sujud, berdirinya tegak, ya khusyuk, dan beliau turun sujud. Ketika sujud kata beliau, fatanzil asafir ala dhahrihi la tahsibuhu illa dad'a haitin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, beliau turun sujud, ketika sujud turun usfur, asafir ini jam usfur, turun burung, burung hinggap di punggungnya beliau sedang sujud. Ya, si burung ini, burung-burung tersebut tidaklah mengira, ya, kecuali sedang di atas kayu, batang, ya, pepohonan. Kenapa? Sujudnya juga tumanina, khusyuk. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, waqala Maimun bin Mihran, berkata Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ma ra'aitu Muslim bin Yasar, Muslim bin Yasar berarti tabi'in, multafitan fi salatin qat, kata beliau, aku tidak pernah melihat Muslim bin Yasar ya menoleh dalam salatnya. Sama sekali tidak pernah melihat Muslim bin Yasar menoleh ketika salat. Artinya khusyuk beliau dalam salatnya, ya menghadap ke tempat sujud atau ke depan yang jelas, tidak menoleh kanan kiri. Qala wa qalaqadin hadamat nahiyatun min al-masjid fa fazi'a ahlus suq li hadamatiha wa innahu la fil masjid yusalli fama tafat. Pernah satu kejadian kata Mimin Mihran, runtuh iya satu tembok di ujung masjid, di bagian masjid iya ada yang rusak, ada yang runtuh, sehingga orang-orang di pasar kaget karena runtuhnya satu bagian pojok masjid. Iya, wa innahu la fil masjid, padahal Muslim bin Yasar sedang dalam masjid, yusalli sedang salat, famal tafata, tetap tidak menoleh, tidak terganggu dengan iya ributnya mereka. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, haibah yang ada pada beliau rahimahullahu ta'ala, wa kana ahlu baytihi idha dakhala al-manzil sakatu, keluarga beliau di rumahnya ketika ada Muslim bin Yasar diam, tidak bicara. Iya, karena haibah, kewibawaan beliau rahimahullahu ta'ala. Fa idza qama ila shalah, dan bila beliau berangkat ke salat, ya ke masjid, meninggalkan rumah, baru mereka berani takallamu wa dhahiku, mereka bicara, tertawa ketika sudah tidak ada Muslim bin Yasar rahimahullahu ta'ala. Asyahid adalah contoh dari beliau, tidak menoleh oleh ketika salat, khusyuk. Nah, kata beliau, wa'alam ketahuilah, anna lissalati arkanan wajibatin wasunanan. Ketahuilah, salat itu memiliki rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah. Waruhuha, ruhnya salat, intinya salat, ruhnya salat, intinya salat itu adalah an-niyatu wal ikhlasu wal khusyu'u wa hudurul qalbi. Ruhnya salat, intinya salat. Ya. Ruhnya salat itu adalah niat. Niat yang baik, keikhlasan, kehusuan, dan hudurul qalbi, dan hadirnya hati. Ya, niatnya harus bagus, ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, dan khusu, kemudian hatinya hadir. Iya, ketika membaca diikutilah hatinya, tidak lalai. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَشْتَمِلُ عَلَى أَذْكَارٍ وَمُنَاجَةٍ وَأَفْعَالٍ. Karena salat itu adalah amalan ibadah. Salat itu amalan ibadah yang mencakup zikir-zikir, kemudian munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan af'al, perbuatan-perbuatan. Qadabul rahimahallahu taala, wa ma'a 'adami huduril qalbi la yahsulul maqsudu bil adhkar wal munajah. Dan kalau hati tidak hadir, hatinya tidak hadir, lalai, maka tidak akan didapat maksud tujuan dari zikir-zikir dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Ini saya menunjukkan pentingnya hudur qalbi yang tadi saya sebutkan di pada maghrib. Kata Syalbani rahimahullah ta'ala, salat seseorang itu akan bisa mencegah dirinya dari kemungkaran dan fahsya, ya, sebanding dengan besar kecilnya mutabah dia, ya, salatnya sesuai dengan sunnah Rasul, dan hudur qalbinya dia, hatinya hadir, ya, ketika salat. Ketika lalai, makan kurang manfaat salat dia. Ketika kurang dalam melakukan kewajiban, rukun-rukun, syarat-syarat, maka juga akan kurang. Ya, faedah salat menjaga diri dari kemungkaran dan fahsya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga terakhir yang disebutkan, qala beliau rahimahullahu taala, dua poin yang disebutkan untuk menyempurnakan salat. Yang pertama adalah kata beliau rahimahullahu taala, hudurul qalbi, kama dzakarna. Iya. Hadirnya hati ketika salat. Apa maksudnya hudurul qalbi? Kata beliau, yakni an yafrughal qalbu min ghairi ma huwa mulabisin lahu. Yani hatinya, ya, dikosongkan dari selain amalan salat. Tidak mikirkan perkara-perkara lain, yang dipikirkan adalah mengikuti gerakan salatnya, bacaan salatnya. Ini hudul qalbi. Tidak dalam keadaan baca Al-Fatihah tapi yang dipikirkan yang lain. Ketika sujud dipikirkan yang lain. Hudul qalbi ini yang dia pikirkan hanya fokus, ya, dengan amal salat yang sedang dilakukan. Tidak memikirkan yang lain. Kata beliau rahimahullahu taala, wa sababu dzalika al-himmah. Dan hudul qalbi itu bisa diraih sebabnya ketika seorang punya himmah, himmah itu ini punya semangat mementingkan satu perkara. Ya, ketika seorang belajar datang ke tempat alim, ya punya himmah, mesti dia akan hadir hatinya, memperhatikan. Tapi kalau dhaif himmahnya, lemah himmahnya, maka walaupun hadir dia akan memikirkan yang lain. Begitu juga sholat. Ketika seorang punya himmah dalam sholatnya, dia akan fokus dalam sholat. Tapi kalau kurang, maka dia sedang dalam gerakan sholat, tapi ya hatinya memikirkan yang lain. Sebabnya adalah himmah. Kemudian kedua, untuk menyempurnakan sholat kita adalah at-tafahum lima'nal kalam. At-tafahum lima'nal kalam. Berupaya memahami kalimat-kalimat yang dibaca. Selain hatinya hadir, ketika sujud, ketika ruku, ketika baca-baca, hadir. Yang kedua adalah berupaya memahami bacaan. Sehingga dia hatinya hadir, fokus, juga memahami apa yang dibaca. Ini dua poin yang bisa membantu menyempurnakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.